إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله masih berbicara tentang adab طالب العلم، adab متعلم ومعلم، adabnya seorang pengajar dan seorang pelajar. Dan sampai sekarang pada al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. وقال رحمه الله ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصال بما يدعو إليه العلم. Dan yang paling besar dari apa yang merupakan wajib, kewajiban, kemestian yang aini sifatnya bagi seorang ahlul ilmi, bagi seorang yang memiliki ilmu, apakah dia mengajarkan ilmu, apakah dia mempelajari ilmu, ketika dia sudah mengetahui ilmunya maka wajib baginya secara ain, wajib ain, al-ittisaf bima yad'u ilaihi al-'ilm, untuk tersifati dengan apa yang ditunjukkan oleh ilmu tersebut atau apa yang diajak oleh ilmu yang telah dipelajarinya, agar jangan sampai terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi siapa yang berbicara, mengucapkan dengan lisannya, tetapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah, sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya tapi dia tidak mengamalkan dengan perbuatannya. Sungguh ini teguran keras dengan kalimat kabura maqtan, besar sekali kemurkaan Allah yang diarah dengan kalimat ini adalah mereka-mereka yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mempelajari ilmu, sehingga terkena al-muallim wal-muta'allim, pengajarnya dan juga yang belajarnya. Ketika mengetahui ilmunya maka dia harus tersifati dengan ilmu tersebut, harus mensifati dirinya, menghiasi dirinya dengan ilmu tersebut. Minal akhlaqi wal-a'mal wal-ta'lim, apakah dari sisi akhlaknya, apakah dari sisi amal perbuatannya, atau dari sisi semangat belajarnya dan semangat menyampaikannya, harus tersifati dengan sifat-sifat ilmu. Ini akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Semangatnya juga karena Allah dan karena mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahuwa ahaqqun nas bil-ittisafi bil-akhlaqil jamilah. Maka mereka orang-orang yang bergelut dengan ilmu, ahaqqun nas, merupakan manusia yang paling mesti, paling harus untuk mensifati dirinya dengan akhlak al-jamilah, dengan akhlak yang mulia. wattakhalli min kulli khalqin radil, dan juga mesti bagi mereka untuk menghindarkan diri dari akhlak yang jelek. Kulli khulqin atau khuluqin radil, akhlak yang jelek. Wa hum aulan nasi bil qiyam bil wajibati adh-dhahirah wal batinah, dan mereka juga termasuk manusia yang paling utama untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, perbuatan anggota badan maupun perbuatan hati. Maka yang mesti menegakkan pertama kali, yang awlan nas, yang merupakan manusia paling utama mengerjakannya, adalah orang yang memiliki ilmunya. Wa tarkil muharramat, dan juga meninggalkan yang haram-haram. Ini juga yang harus dikerjakan oleh mereka yang memiliki ilmu. Dia tahu itu haram, maka dia harus menjadi orang yang pertama meninggalkannya. Lima tamayyazu bihi minal ilmi wal ma'arif allati lam tahsul li ghairihim. Karena apa yang telah terbedakan bagi mereka dengan ilmu tersebut, dengan ma'rifah-ma'rifah itu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, telah terbedakan dengan ilmu tadi. Apa-apa yang lam tahsul li ghairihim, yang tidak diberikan atau belum didapat oleh selain mereka. Ini orang-orang yang mengerti mana hak, mana batil, adalah orang yang berilmu. Sehingga orang ini dalam keadaan qad tamayyazu bihi minal ilm, dia sudah diberi oleh Allah kejelasan mana yang hak, mana yang batil. Telah diberi kejelasan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihindari. Kalau dia sudah mengetahuinya, sedang yang lain belum tahu, maka yang sudah mengetahui adalah orang yang aujaban nas, ahakun nas, orang manusia-manusia yang mesti dan harus, yang paling wajib untuk mengerjakannya. Walainnahum qudwatun linnas, dan juga alasan berikutnya, karena mereka pembawa ilmu atau thullabul ilm, para pencari ilmu, menjadi qudwah, menjadi contoh teladan manusia secara umum. Masyarakat kaum muslimin ketika melihat akhlaknya para ulama, melihat akhlaknya para dai, melihat akhlaknya para pencari ilmu, para santri, maka mereka menganggap itulah akhlak yang baik. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang yang membawa ilmu semestinya lah mereka mengikuti ilmu dalam akhlaknya. Orang-orang yang bergelut dengan ilmu otomatis mereka akan menyesuaikan diri dengan ilmunya, sehingga sadar tidak sadar bahwa kalian para thullabul ilm dan juga kita semuanya para dai dan para orang-orang yang mengajarkan ilmu pasti akan dilihat oleh masyarakatnya sebagai qudwah, sebagai contoh teladan yang baik. Qudwah linnas, wannasu majbuluna ala al-iqtida bi'ulama'ihim, dan yang namanya manusia sudah otomatis majbulun, yang sudah jubil alaih, sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan secara fitrah mereka selalu ingin ngikut ulama'nya, mereka selalu mengekor di belakang para ulama'nya. Biasanya mereka melihat dengan ukuran ini orang berilmu, maka selayaknya lah saya menjadikan dia sebagai contoh. Ini orang-orang yang bergelut dengan ilmu, para thullabul ilmi, para santri, anak pondok, maka pastilah mereka akhlaknya baik, sehingga mereka akan menjadikan sebagai contoh teladan. Sehingga yang pertama menyebabkan orang yang berilmu itu wajib mengerjakannya, karena apa yang Allah katakan tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Jangan sampai kalian mengucapkan suatu ilmu tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Ini alasan pertama. Kalau orang itu memiliki ilmu, mengetahui ilmu, membicarakan ilmu, tapi dia tidak mengerjakan, kabura maqtan 'inda Allah, besar kemurkaan Allah, besar kemurkaan di sisi Allah terhadap kalian, orang-orang yang berbicara ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Alasan kedua, kalian dijadikan qudwah, kita dijadikan contoh teladan oleh masyarakat. Masa anak pondok begitu? Masa anak pondok begini? Masa dai, ustaz, kok berbuat seperti ini? Masa orang yang berilmu, mempelajari ilmu, bergelut dengan ilmu agama, kok demikian keadaannya? Tentunya, ikhwan fillah na'azakumullah, kalau akhirnya kita salah, bermaksiat, berbuat jelek, niscaya masyarakat akan mengatakan, santri aja begitu kok, ustaznya aja begitu kok. Ini alasan kedua kenapa orang-orang yang membawa ilmu atau mempelajari ilmu, wajib baginya untuk mengamalkan lebih dulu sebelum orang lain. Qala wan nasu majbuluna 'ala al-iqtida bi ulama'ihim sya'u am abau. Bahwasanya manusia secara otomatis akan menjadikan orang-orang yang membawa ilmu sebagai contoh teladan mereka, suka atau tidak suka. Sya'u an abau, apakah mereka suka ataupun mereka menolak, tetap mereka akan dilihat oleh masyarakat. Fi katsirin min umurihim, dalam kebanyakan gerak-gerik mereka dan urusan mereka pasti akan diperhatikan oleh masyarakat. Wa li'annahum yatatarraqu ilaihim min al-i'tiradat wal-qawadih indama yatrukuna ma yad'u ilaihi al-'ilm a'dham mimma yatatarraqu ala ghairihim. Lagi pula, yang ketiga, mereka masyarakat kaum muslimin yatatarraqu ilaihi min al-i'tiradat, mereka akan muncul di benak mereka penolakan yang lebih keras, al-i'tiradat, penentangan yang lebih keras, wal qawadih, cercaan-cercaan yang lebih keras ketika melihat seorang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ketika mereka melihat para tulab, para da'i, orang-orang yang membawa ilmu, yatrukuna ma yad'u ilaihi al-'ilm, justru meninggalkan apa yang diajak oleh ilmu. Maka mereka niscaya yatatarraq ilaihi al-i'tiradat a'zham wa a'zham mimma yatatarraq ila ghairihim. Mereka akan mengkritik, akan menegurnya, akan menentangnya dengan lebih keras daripada terhadap selain mereka. Kalau orang-orang awam ketika mereka berbuat jelek, merokok misalnya, orang-orang masyarakat biasa-biasa saja. Tetapi ketika melihat tulab ilm, para pencari ilmu, merokok, mereka akan mengatakan, loh, kok santri pondok merokok? Kenapa dibedakan? Karena mereka tahu ini belajar ilmu, yang ini tidak belajar. Ini belajar hadis, yang mereka tidak belajar. Ini belajar Quran, yang ini tidak belajar. Pasti akan dibedakan oleh mereka. Demikian pula akhlaknya. Kok anak pondok bicaranya begini? Mulutnya kotor, sumpah serapah. Mereka terheran-heran. Dan mereka akan memiliki pengingkaran yang lebih. Padahal di masyarakatnya banyak orang yang mengatakan demikian. Ucapan-ucapan sumpah serapah seringkali terjadi di masyarakat. Tetapi ketika munculnya dari seorang anak pondok dengan gamisnya, dengan pecinya, pasti mereka akan menyatakan, loh, kok begini akhlaknya anak pondok? Kenapa kok begitu? Kok kotornya ucapan mereka? Sehingga ikhwanul azakumul hati-hati. Dari sisi ini, maka kalian dan kita semua harus menjadi orang yang pertama mengamalkan ilmu. Menjadi orang yang pertama menerapkan ilmu dari Quran dan Sunnah. Karena kita diawasi di samping oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas Maha mengetahui, Maha melihat. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kamu labil mirsad. Rabb kamu selalu mengawasi. Di samping itu juga kalian menjadi contoh teladan dan menjadi sorotan masyarakat. Kalau berbuat jelek, kejelekan kalian dua kali lipat daripada kejelekan orang lain. Karena orang lain dalam keadaan tidak punya ilmu, sedangkan kalian sedang mempelajari ilmu. Orang lain dalam keadaan tidak tahu, kita sudah tahu. Maka tentunya akan disorot lebih oleh mereka. Sehingga jangan heran kenapa kemudian selalu digunjingkan lebih ketika punya kesalahan. Karena memang harusnya seorang yang mencari ilmu, seorang yang membawa ilmu, seorang yang mempelajari ilmu, seharusnya mereka orang-orang yang lebih dulu mengamalkan ilmu, yang lebih dulu menerapkannya dalam akhlaknya, dalam amal salehnya. Wa aydan fakana salaf yasta'inun bil amal bil ilmi 'ala al ilm. Lagi pula, yang berikutnya yang menyebabkan seorang tulab atau seorang santri untuk mengamalkan ilmu, yang keempat adalah karena dengan mengamalkan ilmu akan terdukung dalam belajar. Berapa sudah alasan-alasan yang kita sebut? Alasan pertama, karena menghindari kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah murka besar, marah besar kalau kalian berbicara ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya. Yang kedua, karena kalian otomatis menjadi contoh teladan masyarakat kaum muslimin, maka kejelekan kalian nantinya akan dikira itulah akhlaknya Islam. Buktinya para tulab al-ilm, para pencari ilmu itu, para santri begitu, berarti itu akhlak yang baik. Ini bahaya. Yang ketiga, biasanya yang namanya thullabul ilm, apalagi ahlul ilmi, orang-orang yang membawa ilmu, mengajarkan ilmu, atau orang yang mencari ilmu dan bergelut dengan ilmu, yang ketiga, pasti akan disoroti lebih oleh masyarakat. Kaum muslimin akan dicerca lebih dan akan disalahkan lebih. Bagaimana mungkin seorang yang dalam keadaan memiliki ilmu, kok berakhlak seperti akhlaknya orang awam, akhlaknya orang bodoh, akhlaknya orang yang tidak memiliki ilmu, akhlaknya para pengangguran-pengangguran, akhlaknya orang-orang bodoh yang duduk-duduk di pinggir jalan. Yang keempat, dikatakan bahwasanya para salafus saleh meminta bantuan untuk belajar dengan mudah atau untuk mempermudah belajarnya dengan menerapkan ilmu. Ini tentunya dari Allah SWT, tetapi dengan menerapkan ilmu yang Allah beri, maka Allah akan berikan lebih banyak. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari ilmu pada kalian. Ini setiap ilmu yang kalian dapatkan, kalian terapkan, ditambah oleh Allah. Kemudian kita terapkan lagi, ditambah lagi oleh Allah, dan terus begitu. Adapun orang yang diberi ilmu kemudian melupakannya, melalaikannya, tidak mengamalkannya, maka dia akan terhenti di sana, tidak mendapatkan ilmu. Fa inna amila bihi istaqarra wa dama. Ilmu kalau diamalkan, diterapkan, istaqarra wa dama, akan mantap dan akan terus-menerus ingat. Wa nama wa kathurat barakatuhu, akan terus ilmu itu berkembang, akan bertambah banyak berkah-berkahnya kalau diamalkan, kalau diterapkan. Wa in tarakal amal bihi dhahaba aw adimat barakatuhu. Sebaliknya, kalau ditinggalkan amal, tidak mengamalkan ilmunya, dhahaba, akan hilang ilmu, akan lenyap. Sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya al-ilmu hatafal ilmu al-amal. Ilmu akan membisikkan, amalkanlah, amalkanlah, kerjakanlah, kerjakanlah. Fa in amila wa illa irtahal. Kalau dia menerapkan, maka ilmu itu akan menetap. Wa illa irtahal, kalau tidak, ilmu akan pergi lagi. Ilmu datang kepada kamu dan mengajak, kerjakanlah, kerjakanlah. Ketika kamu mengerjakan, ilmu itu akan tetap bersama kamu dan ilmu itu akan tetap pada dirimu. Tetapi kalau tidak diamalkan, irtahal, akan pergi ilmu. Akan lenyap kembali, akan hilang kembali. Sehingga dikatakan wa in tarakal amal bihi dhahaba aw adimat barakatuhu. Imma hilang ilmunya atau hilang barakahnya. Adimat barakatuhu, hilang barakahnya. Faruhul ilmi wa hayatuhu wa qawamuhu innama huwa bil qiyami bihi amalan. Maka yang namanya ruhnya ilmu, kehidupan ilmu, tegaknya ilmu, innama huwa bil qiyam bihi amalan. Yang namanya ilmu yang hidup, ilmu yang tegak, kalau diamalkan, kalau ditegakkan dengan amal. Tetapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu enggak ada ruhnya dan tidak tegak. Qala bil qiyami bihi amalan wa takhalluqan wa ta'liman wa nushan wa la haula wa la quwata illa billah. Ilmu dikatakan hidup, ilmu dikatakan memiliki ruh. Kalau ilmu itu ditegakkan secara amal, ditegakkan secara takhallukan, secara akhlak, wa ta'liman, disampaikan, wa nushan, diberikan sebagai nasihat, baru dikatakan roh itu hidup, atau ilmu itu hidup dengan ruh. Tetapi tanpa itu semua, ilmu itu tanpa ruh, bagaikan jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh, itu hanya onggokan daging. Enggak ada nilainya. Onggokan daging yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa dia berupaya. Tetapi ketika diberi ruh, maka dia hidup. Dia hidup, bergerak, berjalan, melihat, mendengar. Demikian pula ilmu. Kalau ilmu tadi tanpa diamalkan, maka ilmu itu seperti onggokan daging saja tanpa ada barakah apapun. Khamilina'azakumullah. Seperti perpustakaan yang tidak pernah dibaca bukunya, tidak pernah dibaca oleh satu orang pun, enggak pernah dimasuki oleh siapapun, maka hanya tumpukan kertas yang enggak ada nilainya. Kenapa? Kapan bernilai buku-buku itu? Ketika dibaca oleh manusia, ketika dibaca oleh kaum muslimin, maka ilmu tadi akan bernilai. Tapi kalau tumpukan saja, satu orang mengatakan saya alim, mana ilmumu in? Dalam kitab-kitab saya, kitabnya sudah berdebu, sudah banyak sarang laba-laba yang enggak pernah dibaca puluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun enggak pernah dibaca. Apakah dia dikatakan alim? Tidak, karena dia tidak pernah membacanya. Bagaimana dikatakan alim? Siapa yang alim? Yang alim adalah dia mengetahui apa isi dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi itu masih belum cukup. Ketika diketahui apa isinya, apakah dikatakan alim? Tidak. Kalau dia belum mengamalkan. Tidak dikatakan alim sebelum dia mengamalkan. Kalaupun hafal seluruh apa yang ada di perpustakaan tadi, kita katakan sama. Perpustakaan yang berdebu dan bersarang laba-laba tadi pindah ke kepalamu. Sama berdebunya, sama kotornya dengan sarang laba-laba. Karena apa? Gak pernah diterapkan. Gak pernah diamalkan. Gak pernah disampaikan. Qul a'udzubikumullah. Maka bagaimana ilmu tadi bisa hidup? Dengan qiyam bihi amalan wa takhalluqan wa ta'liman wa nushan. Dihidupkan dengan apa? Dengan beramal, menerapkan ilmu tersebut, berakhlak dengan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut, menasihati orang dengan ilmu tersebut, memberikan nasihat. Qul a'udzubikumullah. Maka ilmu itu jadi hidup. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya tariqatul ta'lim. Wa yanbaghi sulukut tariq an-nafi', cara-cara menyampaikan ilmu. Wa yanbaghi sulukut tariq an-nafi' indal bahthi ta'alluman wa ta'liman, dan semestinya untuk menelusuri jalan yang bermanfaat untuk menyampaikan ilmu, indal bahthi ketika membahas, ta'alluman ketika mempelajari ataupun ketika mengajarkan. Fa idza syara'al muallim, kalau seorang pengajar sudah masuk pada satu masalah. Syara'al muallim fi mas'alatin, kalau sudah masuk pada satu masalah, waddahaha, maka hendaklah menjelaskannya. Wa awsalaha ila afhamil muta'allimin, dan berupayalah untuk mengantarkan para pelajar kepada titik pemahaman. Ini diantarkan, diajak supaya bisa paham. Bikulli ma yaqdir alaih, dengan apa yang dia mampu. Yang ini tujuannya adalah bagaimana paham. Ini penting. Betapa banyak orang yang berdiri di mimbar atau dia berbicara di hadapan manusia dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau tujuannya adalah membuat paham manusia. Pikir dia tujuannya adalah ngomong. Iftah famak yarzuqakallah, buka mulutmu, selesai. Allah akan berikan rezeki buat kamu. Pemahaman. Tidak begitu. Kalau dia datang, duduk kemudian ngomong, bla bla bla bla bla, selesai, pergi. Apakah dia selesai tugasnya? Belum. Seorang pengajar dikatakan selesai tugasnya kalau sudah membuat tulabnya, santrinya, paham. Baru dikatakan dia selesai tugasnya. Tapi kalau dia ngomong satu jam sekalipun, kemudian dia pergi, saya sudah mengajarkan. Apakah kamu sudah ngomong atau sudah memberikan pemahaman pada mereka? Kalau sudah ngomong, iya, sudah ngomong satu jam. Tetapi belum tentu dia sudah mengajarkannya. Ikhwanul na'azakumullah, apa perbedaannya? Kalau mengajarkan adalah memberikan pemahaman pada mereka, yang dikatakan awsalaha ila afhamil muta'allimin, diantarkan para santri, para murid-muridnya supaya bisa paham apa yang sedang diajarkannya. Bikulli ma yaqdir, dengan apa yang dia mampu. Kalau bahasa Arab tidak paham, terjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih belum paham, ngerti kamu? Paham gak ini? Kalau gak paham, terjemahkan bahasa Jawa. Barangkali orangnya Jawa semua gak paham, gak ngerti, terjemahkan supaya mereka paham. Oh, selesai. Kalau mereka sudah paham, alhamdulillah. Ikhwanuna a'azakumullah, dengan apa lagi memudahkan para santri supaya paham? Bil amsal, dengan contoh-contoh. Ngerti? Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Wa taswir wa tahrir, dengan menggambarkan, dengan menyebutkan satu persatu, dengan mendetailkan. Ini juga termasuk awsalaha ila fahmil muta'allimin, mengantarkan apa yang mau diajarkan tadi, mengantarkan masalah tadi kepada pemahaman-pemahaman para santri. Khonuna a'azakumullah, demikian dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di bahwasanya seorang muallim idza syara'a fi mas'alatin, kalau sudah masuk pada satu masalah, hendaklah menjelaskannya, menerangkannya supaya jelas sampai para santri ini paham. Apakah dengan contoh-contoh atau dengan ungkapan-ungkapan yang dipaham, dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka, atau dengan diulang-ulang. Sehingga jangan heran, kadang-kadang tariqatut ta'lim, cara-cara pengajaran dengan diulang. Diulang lagi. Saya ulangi. Bahwa ini adalah begini, saya ulangi. Diulangi lagi. Supaya paham. Ikhwanuna a'azakumullah. Demikian berbagai macam tariqah lit ta'lim. Cara-cara untuk mengajarkan sesuatu. Thumma la yantaqil. Kemudian. La yantaqil minha ila ghairiha qabla tafhimiha lil muta'allimin. Kemudian jangan berpindah dari satu masalah kepada masalah lainnya sebelum tafhimiha lil muta'allimin, sebelum paham para santrinya, sebelum paham murid-muridnya, maka jangan pindah kepada masalah lain. Paham yang kemarin, paham yang tadi dijelaskan, baru berpindah kepada masalah yang berikutnya. Wa la yad'al muta'allimina yakhrujuna min al-mawdu' alladhi lam yatim ta'limuhu wa taqriruhu ila mawdu'in akhar. Jangan sampai dibiarkan para muta'allimin, jangan sampai dibiarkan orang-orang yang belajar tadi, para santri tadi, jangan sampai dibiarkan keluar dari masalah yang belum selesai. Jangan sampai dibiarkan keluar dari masalah yang tanggung. Belum paham betul sudah pindah. Jangan. Jangan keluar atau jangan biarkan mereka keluar dari masalah yang lam yatim ta'limuhu, yang belum selesai pengajarannya. Wa taqriruhu, belum selesai penjelasannya. Jangan biarkan mereka keluar ila mawdu'in akhar. Jangan sampai mereka keluar kepada masalah lain. Hatta yuhkimuhu wa yufhimuhu, hingga mereka para pengajar itu membikin mereka paham. Dan yuhkim. Yuhkim itu memantapkan mereka pada pelajaran pertama. Fainal khuruj minal mawdu' ila ghairihi. Karena keluarnya para santri kepada masalah lain qabla lintiha, sebelum paham masalah yang pertama, yahrumul fa'idah, akan menghalangi mereka dari fa'idah. Akan menghalangi mereka dari fa'idah. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Dan sebagaimana pula telah dibahas dalam awa'iq. Bahwa kalau dia belum paham masalah yang pertama, ketika masuk masalah yang kedua, lebih sulit. Masuk masalah yang ketiga, lebih sulit lagi. Ketika istilah-istilah awal belum dipaham, kemudian masuk kepada yang berikutnya, maka dia akan tambah bingung. Dia anggap paham oleh gurunya dengan istilah yang kemarin, ternyata istilah yang kemarin mereka masih belum paham. Sehingga ikhwanuna a'azakumullah, apa yang terjadi? Yahrumul faidah, akan terhalang dari faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.